Mitra Bisnis Kompas menulis, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritik sidang isbat hanya menghamburkan uang rakyat. Menurutnya sidang tersebut memakan dana hingga 9 miliar. Menteri Agama membantah dan mengatakan biaya yang dipakai tidak sampai 1 miliar. Namun katanya, jika memang perlu sampai 9 miliar, hal itu tidak masalah lantaran menyangkut kepentingan rakyat luas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Program The Wahid Institute, Rumadi. Pak Rumadi, apa komentar Anda soal ini? Ini memang konsekuensi dari tidak adanya kesatuan cara untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Dan memang di dalam tradisi keilmuan falak terutama, itu memang kemungkinan terjadinya perbedaan itu sangat besar sekali. Nah, di dalam konteks ini, memang pemerintah, terutama Kementerian Agama itu tidak dilarang untuk menentukan mengambil salah satu pendapat dari berbagai macam pendapat yang ada tadi itu. Menurut saya yang penting, pertama, Kementerian Agama tidak boleh memaksakan pendapatnya itu kepada masyarakat. Jadi harus tetap ada prinsip kesukarelaan di dalam mengikuti pendapat yang diambil oleh Kementerian Agama. Jadi dalam hal ini misalnya Muhammadiyah mempunyai pendapat yang lain, pemerintah tidak bisa memberikan tekanan atau apalagi hanya menghukum Muhammadiyah karena pendapat yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan soal anggaran yang tadi Anda tanyakan, memang karena ini terjadi simpang siur ya mengenai berapa jumlah anggaran yang digunakan. Misalnya Pak Din Syamsuddin menyatakan bahwa anggarannya sampai 9 miliar, tapi Kementerian Agama membantah, bahkan itu dikatakan fitnah karena dana yang digunakan oleh Kemenag itu hanya 140-an juta gitu. Nah, menurut saya memang persoalan ini harus ada transparansi gitu. Tidak bisa ditutup-tutupi. Kalau misalnya Pak Din menyatakan ada 9 miliar itu harus bisa membuktikan juga gitu. Dan kalau pemerintah memberikan bantahan juga harus bisa membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Gitu. Terus saya kalau itu jadi kedua belah pihak juga harus ada tanggung jawab dan keberanian untuk membuka diri. Yang menuduh bisa harus bisa mengemukakan data, bukan hanya melemparkan tuduhan, tetapi pihak pemerintah sendiri diminta atau tidak diminta itu memang punya kewajiban untuk lebih transparan di dalam pengelolaan keuangan negara, terutama yang terkait dengan kepentingan publik seperti yang terjadi sekarang ini, penentuan awal Ramadan kemarin itu. Selain itu Pak Din juga sempat menyampaikan bahwa sebenarnya Kementerian Agama tidak perlu melakukan sidang isbat kali ini. Seharusnya Kementerian Agama cukup menyatakan lewat pernyataan pers di media bahwa karena hilal belum mencapai 2 derajat, maka awal Ramadannya jatuh pada hari Rabu kemarin. Bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya begini ya, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui sidang isbat itu kan menurut saya justru disitulah pemerintah itu berupaya untuk melakukan transparansi. Jadi dalam sidang isbat itu dimungkinkan ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ya, ada pendapat yang menyatakan A, ada pendapat yang menyatakan B gitu. Justru kalau misalnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama langsung mengumumkan ya, di situ malah bisa terjadi kecurigaan-kecurigaan. Tetapi dengan sidang isbat itu sebenarnya, apalagi misalnya ada televisi yang menyiarkan secara langsung, argumennya dikemukakan oleh para ahli, para ulama juga bisa diikuti oleh masyarakat. Menurut saya justru dengan proses itu ada pendidikan terhadap masyarakat. Masyarakat yang dulu tidak mengerti apa sih yang dipermasalahkan dengan sidang isbat itu apa gitu. Tapi dengan mengikuti pemberitaan, bahkan ada televisi yang menyiarkan secara langsung gitu. Menurut saya justru di sini ada proses edukasi terhadap masyarakat dan kalau ada perbedaan masyarakat tidak lagi kaget gitu. Mereka sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan seperti itu. Sejauh kita belum bisa menentukan dan menyepakati metode perhitungan awal dan akhir Ramadan misalnya atau awal bulan dan akhir bulan. Satu hal yang menurut saya penting justru adalah bagaimana mendidik masyarakat untuk selalu siap untuk menerima kenyataan perbedaan-perbedaan itu. Dan jangan sampai kemudian elit-elit agama justru memprovokasi perbedaan awal dan akhir Ramadan yang kemudian menjadi konflik di dalam masyarakat. Melihatnya justru lebih positif itu, semuanya dirangkul. Demikian Koordinator Program The Wahid Institute, Rumadi. Saya Wendy Lim.